cinta gadis Melayu. Kau ku sayang, oh bunga melatiku. Harum mewangi mekar di hati, oh bunga cinta yang aku rindu. Begitu indah bahasa kalbu kamu, mengusuk jiwa membuatku terlena. Begitu indah bahasa kalbu kamu, mengusuk jiwa membuatku terlena. Kau yang selalu aku puja, kan ku peluk, takkan pernah ku lepaskan. Kau yang selalu aku damba, hati ini merindui cinta kamu. Tulusnya cinta yang selalu ku berikan hanya untukmu, wahai gadis Melayu. Tulusnya cinta yang selalu ku berikan, engkau ku puja yang selalu ku mimpikan. Kau ku cinta, gadis Melayu. Kau ku sayang, oh bunga melatiku. Harum mewangi mekar di hati, oh bunga cinta yang aku rindu. Begitu indah bahasa kalbu kamu, mengusuk jiwa membuatku terlena. Begitu indah bahasa kalbu kamu, mengusuk jiwa membuatku terlena. Melayu.